Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tasliman kathira thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa sallam dari kitab Durul Bahiyyah lil Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, itu bab salati at-tawwu, bab salat at-tawwu, salat sunnah. Qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, babu salati at-tatawwu, bab salat sunnah. Hiya arba'u qabla dhuhr wa arba'un ba'dahu wa arba'un qabla al-'asr, raka'atani ba'da al-maghrib wa raka'atani ba'da al-isha' wa raka'atani qabla salati al-fajr wa salatu ad-duha wa salatu al-lail وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها وتحية المسجد واستخارة وركعتان بين كل أذان وإقامة. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, bab salat tatawwu, bab salat sunnah. Hiya arba' qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum dhuhr. Wa arba' ba'dahu, 4 rakaat setelah dhuhr. Wa arba' qabla al-'asr, 4 rakaat sebelum asar. Raka'atani ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'atani ba'da al-isya', 2 rakaat setelah salat isya'. Raka'atani qabla salatil fajr, 2 rakaat sebelum salat fajr. Salatul duha dan salat duha. Salatul lail dan salat malam. Wa aktsaruha dan salat malam. Bilangan paling banyak 13 rakaat. 13 rakaat. Yutiru fi akhiriha, diwitirkan di akhirnya. Wa tahiyatul masjid, dan salat tahiyatul masjid. Wa istikharah, dan salat istikharah. Raka'atani baina kulli adhanin wa iqamatin. Alhamdulillah. Dan 2 rakaat baina kulli adhanin wa iqamah, setiap adhan dan juga qamat. Babu salat at-tawwu, التطوع, yaitu az-ziyadah allati laysat lazimah. Tawwu yaitu ziyadah, tambahan dalam ibadah, laysat lazimah, bukan suatu kewajiban. Para ulama mengatakan secara syariat tatawwu kullu ta'atin laysat biwajibah, setiap ketaatan yang bukan sesuatu yang diwajibkan. setiap ketaatan yang tidak diwajibkan. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada awal dari babus salat, bahwa salat itu adalah amalan yang akan pertama, yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa Nabi SAW mengatakan, in awal ma yuhasibu bihin nas yawmal kiyamah min a'malihim as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan manusia di yaumul kiyamah nanti adalah salatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, unduru fi salati 'abdi, lihatlah dari salat hambaku apakah salatnya sempurna atau kurang. Fa in kanat tamah, apabila salatnya sempurna, kutibat lahu tamah, maka akan ditulis salatnya telah sempurna. Apabila salatnya berkurang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, unduru, lihatlah apakah hambaku ada dari amalan-amalan selain dari yang diwajibkan, itu amalan-amalan sunnah. Apabila dia mengerjakan dari amalan-amalan sunnah, bisa menyempurnakan dari kewajibannya tadi. Jadi ketika kewajibannya tadi berkurang, disempurnakan dengan salat-salat sunnah. Disempurnakan dengan salat-salat sunnah. Ini keutamaan hikmah dari disyariatkannya salat-salat sunnah. Yaitu bisa menyempurnakan dari salat wajib seseorang yang salatnya berkurang, sehingga disempurnakan dengan salat-salat sunnahnya. Disempurnakan dengan salat-salat sunnahnya. Dan di antara dari fawaid-fawaid dari salat-salat sunnah, di sana terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat besar sekali. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya sangat besar sekali. Insyaallah nanti kita akan bahas dari fadilah-fadilah di dalam melaksanakan salat sunnah. Fadilah-fadilah di dalam melaksanakan salat sunnah. Seorang sahabat ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam hadis Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami mengatakan, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafataka fil jannah. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rabi'ah, sal, mintalah. Ini tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami mengatakan, as'aluka murafataka fil jannah. Aku ingin, aku minta murafataka fil jannah, menjadi sahabatmu, temanmu di dalam surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan kembali kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, au ghair dalik, atau yang lainnya. Rabi'ah mengatakan, huwada, itu ya Rasulullah. Ini minta supaya bersama Nabi SAW fil jannah. Kemudian Rabi'ah, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, fa'inni ala nafsika bikathrati as-sujud. A'inni, bantulah demi tercapainya cita-citamu, tercapainya keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dimasukkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Bulughul Maram di awal bab pertama kali tentang keutamaan salat sunnah. Seorang sahabat ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau inginkan? Sahabat menginginkan sesuatu dari yang kekal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, meminta sesuatu yang tinggi, meminta sesuatu yang mulia, tidak meminta sesuatu yang hilang, meminta dunia. Contohnya, apa yang kau inginkan? Bukan, saya ingin rumah ya Rasulullah, saya ingin kendaraan yang mewah, saya ingin ini, ingin itulah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menginginkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang tidak hilang, yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'inni, bantulah aku demi tercapainya cita-citamu untuk memperbanyak sujud. Ini memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang diantaranya memperbanyak salat-salat sunnah. Memperbanyak salat-salat sunnah. Karena salat-salat sunnah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Tsauban, tentang Tsauban bertanya kepada Nabi SAW suatu amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Nabi mengatakan, alaika bikasrati sujud, fa innaka la tasjud lillah sajdatan illa rafa'akallah biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Hadis akhrajah Muslim. Tsauban ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bagi engkau untuk memperbanyak sujud. Jadi diantara sholat wajib yaitu sholat sunnah. Karena seseorang senantiasa sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَتِيَةً, dan akan menghapuskan dosamu. Ini juga termasuk dari keutamaan memperbanyak sholat-sholat sunnah, bahwa sholat sunnah akan mengangkat derajat seseorang dan akan menghapus dari dosa-dosa seseorang. Ini juga keutamaan di dalam melaksanakan sholat sunnah. Qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaihi, hiya arba'un qabla al-buhur, wa arba'un ba'dahu, wa arba' qabla al-asr, wa raka'atan ba'da al-maghrib, wa raka'atan ba'da al-isya', wa raka'atan qabla salati al-fajr. Salat sunnah yang pertama yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaihi, yaitu salat sunnah ar-rawatib. Salat sunnah Ar-Rawatib. Sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sesudah, sebelum atau sesudah sholat wajib. Itu sholat sunnah ar-rawatib. Sesudah, sebelum atau sesudah sholat wajib. Sholat sunnah rawatib. Dinamakan salat sunnah rawatib. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa salat sunnah rawatib hiya arba' qabla dhuhur, 4 rakaat sebelum dhuhur, 4 rakaat setelahnya, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kemudian 2 rakaat sebelum salat al-fajr. Salat sunnah rawatib di sana terdapat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar mengatakan, hafidhtu, saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 rakaat, 10 rakaat, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, rakaatain qabla duhur, wa rakaatain ba'daha, wa rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaatain ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rakaatain qabla as-subh, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis muttafaqun alaih, ini hadis Ibnu Umar. Salat sunnah rawatib bilangan dari salat sunnah rawatib itu ada yang 10, ada yang 12. Salat sunnah rawatib ada 10, ada atau 12. 10 sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang tadi kita sebutkan. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang tadi kita sebutkan. Yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2. 2 rakaat setelahnya, 4. 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh. Ada berapa? Ada 10 rakaat. Dan di sana ada 12 rakaat sebagaimana dari hadis yang lain. Yaitu hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana dalam hadis Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalat, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla 12 raka'atan, barang siapa yang sholat 12 rakaat, fi yaumin wa laylah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Dalam hadis Ummu Habibah di sini sebutkan sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Dalam riwayat ada tambahan, yaitu sebelum duhur 4 rakaat. Sebelum duhur 4 rakaat, yang lainnya sama. Berarti yang 10 tadi dalam hadis Ibnu Umar, duhur 2 rakaat. Dalam hadis Ibnu Abbas, duhur, dalam hadis Ummu Habibah, duhur tambahan dari Imam Al-Tirmidzi arba'an qabla dhuhur, 4 rakaat sebelum dhuhur. 4 rakaat sebelum dhuhur. Dan para ulama mengatakan bahwa sebelum duhur boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Sebelum duhur itu boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Kalau 4 rakaat berarti 12. Kalau 2 rakaat berarti sholat sunnah rawatib sehari semalam 10. Dan dikatakan oleh para ulama wa aktsar, dan paling banyak dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum duhur adalah 4 rakaat. 4 rakaat. Sehingga seseorang boleh memilih 2 rakaat atau 4 rakaat. Hiya arba'un qabla dhuhur wa arba'un ba'daha. Dan di dalam salat sunnah setelah dhuhur boleh juga 4 rakaat. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man hafadha ala arba'in qabla dhuhur wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya untuk masuk ke dalam neraka. Sehingga setelah duhur juga boleh bagi kita untuk mengerjakan 4 rakaat. Setelah duhur boleh juga bagi kita untuk melaksanakan 4 rakaat. Boleh setelah sebelum duhur 4 rakaat atau setelah duhur 4 rakaat, hada jais. Semuanya jais dan semuanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sini sebutkan wa arbaun qabla al-asr. Dan 4 rakaat sebelum salat asar. 4 rakaat sebelum salat asar. Baik. 4 rakaat sebelum salat asar, di sana terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu muran shalla arba'an qabla al-asr. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Hadis ini khilaf di antara para ulama, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Wadhahir hadis ini la yasbut, sebagaimana dikatakan oleh Imam Zahabi rahmatullahi taala alaih fil mizan, bahwa hadis ini angkarahul ulama, hadis ini angkarahul ulama, bahwa hadis salat sunnah sebelum asar dikatakan Imam Zahabi la yasbut. Dengan ini hadis sebelum salat 4 rakaat sebelum salat asar, hadisnya sanadnya lemah. Rahimahullah mura'an shalla arba'an qabla al-asr. Baik. Apakah ada salat sunnah yang lain? Ada. Yaitu baina kulli adnain salat. Boleh seseorang setelah adzan asar untuk melaksanakan sholat sunnah. Berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adnain sholat. Di antara adzan dan iqamat itu ada sholat. Nanti di akhir nanti ada disebutkan, yaitu baina al-adzan wal iqamat. Dan di sini umum. Di sini umum dan masuk kepadanya baina kulli adnain, antara adzan dan iqamat pada waktu asar. Pada waktu asar berdalilkan dengan hadis ini baina kulli adanain salah. Itu dengan keumuman hadis ini baina kulli adanain salat. Taib. Keutamaan di dalam melaksanakan salat sunnah rawatib, keutamaan sangat besar sekali. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dikatakan dalam hadis Ummu Habibah, man shalla isna'i asyara raka'atan fi yaumi wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang salat sunnah, itu salat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah fil jannah, rumah dalam surga. Ini dalil tentang keutamaan yang sangat besar sekali. Seseorang yang melaksanakan salat sunnah sehari semalam 12 rakaat dan juga merupakan dari sebab-sebab seseorang dimasuknya al-jannah. Dan juga sebab-sebab dari seseorang yang an-najah minan nar, yaitu tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, selamat dari api neraka. Sebagaimana dari hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, barang siapa yang hafadha ala arba qabla dhuhur wa arba ba'daha haramallahu ala nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan baginya untuk masuk neraka. Ini juga keutamaan yang sangat besar sekali. Keutamaan yang sangat besar sekali. Seorang mendapatkan rumah di dalam surga. Siapa yang tidak menginginkan rumah? Kadang seorang di dunia ingin mempunyai rumah. Apalagi rumahnya di sini adalah rumah fil jannah. Rumah di dalam surga. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang ingin masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginya untuk memperbanyak sujud. Fa inni ala dzikrika bikasrati sujud. Bantulah demi tercapainya tujuanmu dengan memperbanyak sujud. Ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Rabi'ah bin Mukab al-Aslami untuk memperbanyak dalam melaksanakan salat-salat sunnah. Untuk memperbanyak dalam melaksanakan salat-salat sunnah. Bahkan di dalam salat sunnah rawatib, yaitu di antaranya yaitu rakaatan ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rakaatan ba'dal isya, rakaatan qabla salatil fajr, 2 rakaat sebelum salat al-fajr. Bahkan 2 rakaat sebelum salat fajar itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua rakaat sebelum fajar itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, raka'atan fajr khair min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, ini salat sunnah sebelum fajar, khair min ad-dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar. Salat sunnah 2 rakaat ini tidak pernah dilewatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keutamaan yang sangat besar sekali. Rakaatan fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Ini tentang keutamaan di dalam melaksanakan salat-salat sunnah, yang di antaranya yaitu salat sunnah ar-rawatib. Baik. Dan dikatakan oleh para ulama dinamakan ratibah liistimrariha wa dawamiha, dikarenakan dikerjakan terus menerus. Wa dawamiha, dengan mudawamah terus lakukan. Sehari ini, besok, besok lusa lagi, besoknya lusanya lagi, terus dilakukan seseorang di dalam melaksanakan sholat, sholat sunnah ratibah, sholat sunnah ratibah, istimrariha wa dawamiha. Nah, tayyib. Ini pembahasan tentang sholat sunnah rawatib. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang sholat duha. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan sholat duha. Kapan waktu sholat duha dan juga pembahasan berapa rakaat sholat duha, paling sedikit, paling banyak. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafilah. Subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.